بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير. هذا باب جديد من أبواب كتاب المرضى في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أمرين. الأول: ما يقال عند الميت، أي من دعوات تناسب مع حال وفاته بالدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يخلف أهله خيرا، وما يقوله من مات له ميت، أي أيضا من دعوات وكلمات نافعات في مثل هذا المقام. فيتتناول ما يقال عند الميت، وتتناول أيضا ما يقوله من مات له ميت من قريب أو زوج أو ولد أو نحو ذلك. أورد رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. قال: وعنها، أي أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أوجرني في مصيبتي أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذه دعوات عظيمة جدا ينبغي أن يعنى بها المسلم في هذا المقام، مقام إما أن يموت له ميت أو يحضر موت أحد أو يبلغه، فإنه يدعو بهذه الدعوات العظيمة المشتملة على طلب المغفرة للميت، و أيضا المشتملة على الدعاء لأهل الميت. ففي مثل هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الدعاء: الأول يخص الميت، والثاني يخص قرابة الذين أصيبوا بفقده. أما الدعاء للميت فيكون بالمغفرة، وأما الدعاء لقرابته فيكون بالعقبة الحسنة وأن يخلفهم الله سبحانه وتعالى خيرا. ولهذا قال: قولي اللهم اغفر لي وله، وعقبني أو وعقبني خير، وعقبني منه عقبة حسنة. فعقبني، تقول رضي الله عنها، من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي حديثها الآخر ذكرت رضي الله عنها أن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة عظيمة تقال عند المصاب، وهي كلمة استرجاع. ومعنى إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. وهذه من أحسن ما يقال عند المصاب، وفيها من التفويض لله سبحانه وتعالى ما لا يخفى. ثم قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها. ف إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها، فدأت رضي الله عنها بهذه الدعوات أن يأجرها الله على مصابها صابرة محتسبة، وأن يخلفها خيرا، فأخلف الله لها خيرا وهو الرسول الكريم، فصارت زوجا له وأما للمؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, ya, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, karib kerabatnya, dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab yang baru dari kitab yang berkaitan tentang orang-orang yang sakit atau orang-orang yang meninggal dunia, yaitu bab yang diberi judul oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab ma yuqalu indal mayyit wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit, yaitu bab tentang apa yang diucapkan, yaitu doa yang diucapkan di sisi orang yang sudah meninggal dunia. Demikian juga apa yang diucapkan oleh orang yang ditinggal mati keluarganya, ya, yang terkena musibah dengan meninggalnya salah satu keluarganya. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa TV Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan dua perkara. Perkara yang pertama, yaitu apa sih yang harus diucapkan oleh seorang yang tatkala datang di orang yang meninggal, ya. Tentunya yang diucapkan adalah doa-doa yang sesuai dengan kondisi atau kondisi mayat tersebut, yaitu kita mendoakan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu apa yang harus diucapkan oleh orang yang meninggal kerabatnya, ya, yaitu keluarga mayit, apa yang harus mereka ucapkan jika mereka terkena musibah dengan meninggalnya orang di antara mereka, yaitu berupa doa-doa yang sesuai dengan kondisinya, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik bagi mereka, dan juga doa-doa yang cocok dengan kondisi mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadartumul marid awil mayyit, jika kalian, ya, menghadiri atau menjenguk orang yang sedang sakit, atau kalian sedang melayat orang yang sudah meninggal dunia, faqulu khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kemudian Ummu Salamah berkata, tatkala suamiku Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mat, wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Salamah sudah meninggal dunia. Maka apa nasihat Nabi kepada Ummu Salamah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuli, katakanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma ighfirli wa lahu, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah suamiku Abu Salamah, wa akhidni minhu uqbah hasanah, dan berikanlah gantiku dengan kepadaku dengan ganti yang baik. Fakultu, maka kata Ummu Salamah, faqabani Allahu man huwa khairun li minhu, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepadaku ganti yang lebih baik daripada suamiku, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akhirnya menikahi Ummu Salamah dan menjadi suami Ummu Salamah sebagai pengganti suaminya Abu Salamah. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu lafalnya, idza hadartumul marid awil mayyit, jika kalian menjenguk orang yang sakit atau kalian sedang melayat orang yang meninggal. Dalam quote yaitu ada kalimat atau, dan ini merupakan riwayat seakan-akan ada keraguan dari sang perawi. Berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, yaitu dengan kalimat yang pasti, idza hadartumul mayyit, jika kalian sedang melayat orang yang meninggal dunia, tanpa ada kalimat keraguan, tanpa ada kalimat atau. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis berikutnya juga dari Ummu Salamah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa dengan musibah kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah milik Allah dan kami ini semata-mata akan kembali kepada Allah pula. Kemudian tatkala terkena musibah dia mengucapkan doa ini, kemudian dia mengucapkan, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku. Illa ajarahu Allahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kalau dia mengucapkan doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Jika dia ucapkan doa tersebut, kecuali Allah akan memberikan pada musibahnya tersebut pahala, dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik baginya. Kata Ummu Salamah, tatkala suamiku meninggal Abu Salamah, maka aku mengucapkan doa yang diajarkan atau diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku. Dan terbukti, فَأَخْلَفَ li khairan minhu Rasulullah SAW. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti kepadaku yang lebih baik daripada suamiku, yaitu Rasulullah SAW. Para hadirin yang para pemirsa TV Raja dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, lihatlah doa-doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, yang hendaknya seorang memperhatikan doa ini dan diucapkan doa ini terutama dalam kondisi-kondisi yang seperti disebutkan dalam hadis ini, tatkala dia sedang melayat mayat atau dia sedang menjenguk orang yang sedang sakit, ya. Doa ini merupakan doa-doa yang sangat agung yang mengandung dua perkara, yaitu doa yang berkaitan tentang sang mayat dan doa yang juga berkaitan tentang orang yang tertimpa musibah, yaitu keluarganya ada yang meninggal dunia. Adapun doa yang berkaitan dengan sang mayat, yaitu kita mohonkan ampunan baginya dan mohonkan rahmat baginya. Ya, sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, Kuli Allahumma gufirli walahu. Katakanlah, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah dia. Itu juga memberikan ganti yang lebih baik. Allah memberikan ganti yang lebih baik. Dan dalam hadis ini, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqibni minhu uqbah hasanah, yang artinya, ya Allah berikanlah ganti kepadaku dengan ganti yang baik. Ya, sebagaimana juga doa dalam hadis berikutnya, wa khlufli khairan minha, ya Allah berikanlah aku ganjaran yang lebih baik atau ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku. Dalam hadis yang kedua, ya, dari Ummu Salamah tadi, yang tatkala Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba tatkala terkena musibah kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini merupakan kalimat istirja, ya, kalimat istirja yang memiliki makna yang sangat agung. Inna lillah artinya kami ini adalah milik Allah, yaitu kami adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan dikembalikan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang menunjukkan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan tafwidul umur, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dalam musibahku ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada yang menimpaku. Maka Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang mengucapkan doa ini. Dan Allah juga akan berikan ganti yang lebih baik. Dan ini diterapkan oleh Ummu Salamah. Tatkala meninggal suaminya Abu Salamah, maka dia pun mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ternyata benar Allah pun menggantikan suami yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah. Yaitu siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW pun menjadi suami Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah pun menjadi Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. قال رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم جدا في بيان ثواب من صبر واحتسب عند مصابه بفقد ولد. ولا شك أن فقد الولد ألم عظيم ومصاب كبير كما جاء في الحديث قبضتم ثمرة فؤاده. وإذا تلقى المسلم هذه المصيبة بالصبر حامدا مسترجعا حامدا أي قائلا الحمد لله يقولها بلسانه ويعتقد ما دلت عليه بقلبه واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون وهي كلمة استرجاع تقال عند المصاب كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فتقال عند المصيبة وقولها عند المصيبة فيه استسلام العبد فهو لله عبد والله عز وجل يتصرف في عباده قبضا وبسطا عطاء ومنعا خفضا ورفعا كما يشاء جل وعلا والاسترجاء وقول إنا لله وقول وإنا إليه راجعون هذه أيضا فيها أن الجميع مآلهم إلى الله ومصيرهم إليه ومرجعهم إليه سبحانه وتعالى فإذا فوض العبد أمره إلى الله وحمد الله واسترجع قال الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فكم هي من ثمرة عظيمة وأثر مبارك يفوز به من وفقه الله عز وجل عند موت ولده أن يحمد ربه سبحانه الذي له ما أخذ وله ما أعطى وأن يسترجع قائلا هذه الكلمة العظيمة التي يشرع للمسلم أن يقولها عند المصاب. Kemudian para pemirsa Raja TV dimanapun anda berada dan juga para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqal, bahwasanya Rasulullah sallam pernah bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatihi." Jika ada seorang anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, Qabadtum walada abdi, kalian telah mengambil nyawanya anak hambaku. Maka malaikat menjawab, na'am, benar ya Allah. Maka Allah berkata lagi, Qabadtum thamarata fu'adihi, kalian telah mengambil nyawa buah hati hambaku. Maka para malaikat berkata, benar ya Allah. Maka Allah berkata lagi, Famadha qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Ya, tatkala anaknya diambil nyawanya, meninggal dunia, maka malaikat berkata, Hamidaka wastarja, sungguhnya hambamu, memuji engkau dan mengucapkan kalimat istirja yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkanlah bagi hamba-Ku rumah di surga dan namakan rumah tersebut dengan rumah alhamd, yaitu rumah pujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata, "Haditsun hasan," hadis yang hasan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yaitu hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhum merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang ganjaran yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang bersabar dan mengharapkan dan ihtisab mengharapkan ganjaran dari Allah tatkala dia terkena musibah yaitu musibah yang sangat besar apa itu tatkala anaknya meninggal dunia. Dan tidak ada yang ragu di antara kita bahwasanya jika anak seseorang meninggal dunia maka ini merupakan musibah-musibah yang sangat besar. Oleh karena dalam hadis ini Allah mengatakan qabatum samarata fuadihi, kalian telah mengambil nyawa buah hatinya, ya karena anak merupakan buah hati dan ini merupakan musibah yang besar. Akan tapi jika seorang ayah atau seorang ibu tatkala diuji oleh Allah dengan diambil anaknya kemudian dia menerima ujian tersebut dengan kesabaran, bahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan alhamdulillah, yaitu kalimat yang keluar dari lisannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakini dari hatinya bahwasanya segala keputusan Allah adalah yang terbaik, kemudian dia mengucapkan istirja, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan berikan dia ganjaran yang besar. Dan seorang tatkala terkena musibah dianjurkan dia untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dan kekurangan jiwa, dan kekurangan hasil buah-buahan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang tatkala terkena musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan kalimat yang agung yang diucapkan tatkala terkena musibah. Inna lillah, kami ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kalimat yang menunjukkan penyerahan diri, kepasrahan, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya kami ini adalah hamba-hamba ciptaan Allah. Dan kami mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur ciptaannya, mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Ya, Allah ingin memanjangkan umur seorang, Allah ingin mengambil nyawa seorang, Allah ingin memberikan apa pemberian, Allah ingin menarik pemberiannya, ini semua terserah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang Allah kehendaki. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Dan ini juga menunjukkan kalimat yang mengingatkan kita bahwasanya segala perkara kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis ini disebutkan, jika seorang hamba tatkala buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkanlah bagi hambaku ini yang bersabar ini, seorang ayah yang bersabar, seorang ibu yang bersabar, bangunkan bagi mereka surga, rumah di surga, istana di surga, wasammuhu baital hamd, dan namakan istana tersebut dengan istana alhamd, yaitu pujian. Lihatlah bagaimana buah atau pahala yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang bersabar, kemudian memuji Allah tatkala terkena musibah, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, itu berupa istana di surga, bahkan istana yang dinamakan dengan nama yang indah, yaitu Baitul Hamd. Ya, inilah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tatkala terkena musibah muji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا فيه عظم ثواب من يحتسب عند المصيبة بفقد صفيه وهو من يحبه من أهل أو ولد، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فثوابه عند الله جل وعلا الجنة، ولكن بشرط الاحتساب. والاحتساب يتضمن إيمان العبد بأن الأمور بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويتضمن التماس وطلب الأجر من الله عز وجل بالصبر على مر القضاء والرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى طمعا في الأجر والثواب. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mali abdil mu'min indi jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang beriman, tidak ada balasan baginya di sisiku jika aku telah mencabut nyawa orang yang dia cintai dari ahli dunia, kemudian dia berihtisab, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada penjelasan tentang ganjaran yang besar bagi siapa? Bagi orang yang ihtisab tatkala terkena musibah. Musibah apa? Tatkala Allah mencabut nyawa orang yang dicintainya, apakah anaknya, apakah suaminya, apakah istrinya yang dia cintai, ya. Kemudian dia bersabar dan ihtisab, maka Allah berikan baginya surga. Namun ada syaratnya, yang dalam hadis ini disebutkan, syaratnya apa? Summahtasaba, atau summahtasabahu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu yaitu mengandung beberapa perkara. Di antaranya beriman bahwasanya musibah yang menimpanya tersebut merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir Allah yang Allah kehendaki baginya, dan dia mengetahui bahwasanya di balik semua itu ada kebaikan yang Allah kehendaki. Kemudian juga di antara maksud dari ihtisab yaitu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jika dia dalam dirinya terdapat perasaan ihtisab, beriman ini semua takdir Allah, kemudian ridha dengan keputusan Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Allah tidak ada balasan baginya kecuali surga. Qala rahimahullahu taala wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، وذكر تمام الحديث، متفق عليه. هذا أيها الإخوة المستمعون فيه الدعاء لمن مات له ميت، الدعاء لمن مات له ميت والمواساة والتسلية له، فإن خير ما يقال لمن مات له ميت إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فالأمر بيده سبحانه وتعالى وهو رب العالمين، يحيي ويميت ويعز ويذل، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، الأمر كله بيده، فلله ما أخذ وله ما أعطى، الكل لله عز وجل ملكا وطوع تدبيره سبحانه، وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي أن هذا الميت مات بأجله الذي كتبه الله له، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، فمرها فلتصبر ولتحتسب، أي يقال له اصبر واحتسب، اصبر أي على ما أصابك، والصبر يتناول حبس القلب عن الجزع واللسان عن التسخط والتشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وقوله ولتحتسب أي الأجر عند الله بصبره على مصابه، محتسبا الأجر أي راجيا وطامعا أن يثيبه الله على صبره واحتسابه على مصابه. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata arsalat ihda banati nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan fil maut, yaitu ada salah seorang dari putri-putri nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengabarkan kepada Nabi bahwasanya anaknya, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau anak laki-lakinya atau anak perempuannya dalam keadaan meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan putrinya tersebut, irji ilaiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada putriku. Ya, jadi putri Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan putrinya tersebut, irji ilaihi, kembalilah kepada putriku, fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha, dan kabarkanlah kepada putriku yang anaknya meninggal dunia bahwasanya milik Allah lah apa yang Allah ambil, walahu ma a'ta, dan milik Allah pula apa yang Allah berikan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan batasan yang telah ditentukan. Famurha, dan perintahkanlah kepadanya, fal tasbir wal tahtasib, hendaknya dia bersabar dan hendaknya dia berihtisab. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada doa yang diucapkan bagi orang yang terkena musibah dengan meninggalnya salah satu kerabatnya atau keluarganya. Doa yang sangat indah, ya. Yang doa ini menunjukkan bentuk hiburan dan menenangkan dirinya, ya. Maka diucapkan doa tersebut bagi orang yang terkena musibah di mana ada yang meninggal keluarganya. Itu doanya, innalillahi ta'ala ma akhadh wa lahu ma a'ta. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah pula apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu ditentukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala Allah Subhanahu doa dalam doa ini, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta, milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah juga apa yang Allah berikan. Ini menunjukkan bahwasanya segala urusan, segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena Dia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah penguasa dan pencipta dan pengatur alam semesta ini. Allah berkehendak melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak untuk memberikan, untuk mengambil, untuk menghidupkan, untuk mematikan, untuk mencabut, untuk membentangkan, seluruhnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seluruhnya tunduk kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam doa ini, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang telah ditentukan, ini menunjukkan bahwasanya seorang meninggal dunia adalah dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yataqaddam wa la yata'akhkhar, tidak dimajukan dan tidak diundurkan. Sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya. Tidak ada jadi ajalnya pasti pada waktunya, tidak dimajukan dan juga tidak diundurkan. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk bersabar dan berikhtisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal tasbir wal tahtasib," hendaknya dia bersabar dan hendaknya dia berikhtisab. Adapun sabar, yaitu makna sabar sebagaimana kita pahami, yaitu menjaga hati kita agar tidak timbul dalam hati kita perasaan protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga lisan kita agar tidak menunjukkan keluhan atau marah-marah dengan lisan kita. Ya, ini namanya kesabaran, menjaga lisan kita. Dan juga menjaga anggota tubuh kita. Jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan tidak setuju dengan perintah, dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, seperti menampar pipi atau merobek-robek baju. Ya, ini semuanya menunjukkan ketidaksabaran. Ihtisab, yaitu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar tatkala ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. قال رحمه الله: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. قال رحمه الله: أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله. وأما البكاء على الميت فجاءت حديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها وساق بعض الأحاديث. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها لبيان جواز البكاء، ولكن البكاء الجائز كما بين بغير ندب ولا نياحة. والندب هو أن يقوم أقرباء الميت بتعداد محاسنه على سبيل التسخط لقدر الله عز وجل وعدم الرضا بما قدر وقضى سبحانه. والنياحة المراد بها رفع الصوت بالبكاء، وسيأتي فيما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البراءة من النائحة إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها يوم القيامة تقوم عليها سربال من قطران ودرع من جرب. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، متفق عليه. وهذا الحديث في جواز البكاء كما ذكر المصنف رحمه الله، ولكن من غير ندب ولا نياحة، ولهذا أشار إلى لسانه، قال يعذب بهذا أي باللسان. واللسان هو الذي يكون منه الندب، والندب عرفنا تعداد المحاسن للميت على سبيل التسخط، واللسان هو الذي يكون منه النياحة ورفع الصوت بالعويل والصياح، فهذا كله مما يعذب عليه، مما يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه ومما يعذب عليه الميت كما جاء في الحديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله أي إذا كان أوصى بذلك أو حث على ذلك أو نحو ذلك مما يدل على موافقته ورضاه وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. Kemudian kita masuk dalam bab yang baru yaitu bab jawazul buka, bab tentang bolehnya menangis alal mayyit atas kepergian seorang yang meninggal dunia bighairi nadbin wala niyahah, tanpa ada sikap nadab dan tanpa ada sikap niyahah. Nanti akan kita jelaskan apa makna nadab dan juga apa makna niyahah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun niyahah, niyahah adalah berteriak-teriak dengan suara yang keras, mengangkat suara dengan tangisan yang keras tatkala ada yang meninggal dunia, kata Imam Nawawi, faharamun, maka hukumnya haram. Dan akan datang penjelasan dalam kitabun nahyi tentang hal-hal yang, kitab tentang hal-hal yang dilarang dalam syariat, insyaAllah. Wa ammal buka, faja'at ahadithu kathirah bin nahyi anhu. Adapun tangisan, ya, maka telah datang banyak hadis yang melarang tangisan kepada mayatnya. Dan bahwasanya annal mayyit yu'adzabu bibuka'i ahlihi, dan bahwasanya mayat itu akan diazab dengan tangisan keluarganya. Hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah dibawakan kepada makna yaitu jika sang mayat memberi wasiat untuk menangisi dia, meratapinya, ya. Dan larangan hanyalah kepada tangisan, jadi tangisan yang dilarang kata Imam Nawawi yaitu yang ada nadabnya. Nadab itu apa? Nadab adalah tatkala seorang sedang meninggal dunia, maka kemudian kerabat sang mayat kemudian mulai menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayat, bahwasanya dia dulu adalah demikian dan demikian dan demikian. Dan, namun penyebutan tentang kebaikan-kebaikan sang mayat tadi ya, seakan-akan menunjukkan protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala atau marah dengan apa yang terjadi pada sang mayat, ya, yang menunjukkan tidak setuju dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang, ya. Atau buka atau tangisan yang ada niyahahnya, yaitu apa? Tangisan yang keras dengan mengangkat suara, dengan teriak-teriak. Ya, adapun tangisan yang tanpa dua perkara tadi, tanpa ada nadab dan niyaha, tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayat yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah, dan tanpa suara tangisan yang tinggi dan keras, maka ini diperbolehkan karena banyak hadis. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang banyak, ya. Di antaranya, ya, hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah atau melayat Sa'ad bin Ubadah. Tatkala itu, ya, ada bersama beliau Abdurrahman bin Auf, dan juga bersama beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Maka apa yang terjadi? Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam pun menangis, ya, tatkala itu. Falamma ra'al qaum buka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau. Tatkala orang-orang melihat Rasulullah sallam menangis, para sahabat Nabi ikut menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tasma'un? Inna Allah la yu'adzibu bidam'il ain." Tidaklah kalian mendengar bahwasanya Allah tidak akan mengazab karena air mata. Wala bihuznil qalbi, dan Allah juga tidak akan mengazab karena sedihnya hati. Walakin yu'adzib bihadza aw yarham. Akan tapi Allah mengazab, ya, karena ini, yaitu Rasulullah SAW menunjukkan, mengisyaratkan kepada lisannya, atau Allah merahmati karena lisan seorang. Ya, kenapa Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada lisan? Ya, jadi kalau hanya sekedar tangisan, hanya sekedar kesedihan, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi datang sebab azab jika berkaitan dengan lisan, karena lisan itulah yang dengan menimbulkan adanya niyaha atau nadab, ya. Karena lisan itu yang menimbulkan niyaha atau nadab, ya. Sebutkan tadi bahwasanya niyaha adalah tangisan disertai dengan suara yang keras, dan nadab adalah yaitu seorang kerabat sang mayat kemudian menyebut-nyebutkan kebaikan sang mayat. Ya, menyebutkan kebaikan sang mayat dalam rangka protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya jika tangisan kesedihan hati dan tangisan tanpa disertai dengan niyaha dan nadab, maka ini diperbolehkan. Yang menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yaitu jika tangisan tersebut disertai dengan nadab atau niyaha yang muncul akibat lisan seseorang. Adapun air mata yang keluar dari mata atau kesedihan yang timbul dalam hati, maka ini tidak menyebabkan seorang diazab. Demikian juga disebutkan dalam hadis, yaitu bahwasanya innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi, bahwasanya mayat disiksa karena tangisan keluarganya. Hadis ini kata sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dibawakan kepada jika sang mayat ya dia mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya meninggal ratapi saya, tangisi saya, atau dia memotivasi agar keluarganya menangisi kepergiannya, atau perkara-perkara yang menunjukkan dia setuju kalau keluarganya menangisi dan meratapinya. Adapun jika ternyata sang mayat tidak pernah mewasiatkan dan tidak pernah memotivasi dan tidak pernah menunjukkan kesetujuannya, persetujuannya untuk diratapi, maka sang mayat tidak akan menanggung apa-apa. Wala taziru waziratu wizra ukhra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Qala rahimahullahu taala wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilayhi ibnu ibnatihi wa fil maut. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف أنت يا رسول الله قال فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وروى مسلم بعضه والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة والله أعلم. وهذان الحديثان فيهما دلالة على جواز البكاء من غير ندب ولا نياحة، وهذا سيد ولد آدم وقدوة العباد صلوات الله وسلامه عليه عند موت ابن ابنته وموت ابنه إبراهيم، دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا الدمع رحمة يجعلها الله في قلوب العباد وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لما سئل عن ذلك إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، تأمل قوله إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقد تقدم قوله في الحديث السابق إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى اللسان، وهنا قال ولا نقول أي بألسنتنا إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أما القلب فإنه يحزن للمصاب الذي حصل، والعين أيضا تدمع لذلك. وأنهى رحمه الله تعالى الترجمة بالإفادة بأن الأحاديث الواردة في بيان جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة كثيرة. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis-hadis berikutnya dari yang pertama dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat kepada beliau ibnu ibnatihi, yaitu cucu beliau, yaitu putra dari putri Nabi, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil maut, dalam keadaan meninggal dunia. Fa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam pun menangis tatkala itu, kedua mata beliau mengeluarkan air mata. Faqala lahu Sa'dun, maka Sa'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis?" Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi." Ini adalah kasih sayang, rahmat yang Allah berikan di hati-hati pada hati-hati hamba-hambanya. "Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Dan sungguhnya Allah hanya merahmati dari hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya yang penyayang dan pengasih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pada hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui putranya Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa yajudu bi nafsihi. Tatkala itu putranya dalam keadaan menggeliat, ya, menghadapi kematian, dalam keadaan seakan-akan akan meninggal dunia, dalam keadaan menggeliat. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Tatkala melihat kondisi anak yang demikian menghadapi kesakitan, maka kedua mata Rasulullah sallam pun mengalirkan air mata. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi, "Wa anta ya Rasulullah, ya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallam mengatakan, "Ya ibn Aufin innaha rahmah." wahai Ibnu Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, sungguhnya air mata ini menunjukkan kasih sayang. Tsumma atba'aha bi ukhra, kemudian Rasulullah SAW pun menangis lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, innal aina tadma', sungguhnya mata mengalirkan air mata. Wal qalba yahzan, dan sesungguhnya hati itu bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali perkataan yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami sungguh dengan kepergianmu wahai Ibrahim putraku, kami sangat bersedih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh sebagiannya oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa al haditsu fil bab katsiratun fi sahih masyhurah, wallahu a'lam. Dan hadis-hadis tentang bab ini, tentang bolehnya menangis tanpa disertai ratapan, hadis-hadis tersebut banyak dalam hadis dalam kitab sahih, dan hadis-hadis tersebut masyhur. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang bolehnya menangis tatkala ada orang yang meninggal dunia, tatkala ada keluarga yang meninggal dunia, namun dengan syarat tidak boleh disertai dengan niyahah dan tidak boleh juga disertai dengan nadab. Niyahah tadi sebagaimana telah kita ketahui, yaitu ratapan dengan suara yang tinggi, teriak-teriak tatkala menangis. Ya, kemudian juga tidak boleh nadab. Ya, nadab itu menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayat. Dia pernah demikian, dia pernah demikian, padahal dia pernah begini, padahal dia pernah begini. Yang menunjukkan bentuk protes kepada keputusan Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal cucunya, yaitu putra dari putrinya. Kemudian juga tatkala meninggal putra Nabi, yaitu Ibrahim radhiyallahu taala anhu, maka beliau alaihi salatu wasallam pun menangis. Ya. Beliau menangis dan mengeluarkan air mata beliau, dan beliau kabarkan kepada para sahabat bahwasanya tangisan yang keluar dari air mata merupakan tanda rahmat, tanda kasih sayang Allah berikan kepada hati-hati di hati-hati hambanya. Tatkala Nabi SAW ditanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW jelaskan, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan, sungguhnya mata itu akan mengalirkan air mata dan hati ini akan bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kata Nabi SAW, kami tidak akan mengucapkan, perhatikan ini, kami tidak akan mengucapkan tatkala kami menangis, tatkala kami bersedih, kami tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Perhatikan di sini dengan hadis sebelumnya yang kata Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab dengan air mata yang mengalir, dan Allah tidak akan mengazab dengan kesedihan hati, tetapi Allah akan mengadab dengan lisan, sebagaimana hadis yang lalu Rasulullah SAW berisyarat kepada lisannya. Kenapa? Karena lisan inilah yang menentukan. Kalau ada pun air mata tidak jadi masalah. Adapun kesedihan hati itu merupakan tanda rahmat, tetapi yang jadi masalah adalah lisan. Lisan ini kalau kemudian mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan protes, kemudian tangisan yang tinggi niyaha, maka itulah yang menyebabkan datangnya azab. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, wala naqulu illa bima yurdi rabbana, kami tidak mengucapkan kata-kata meskipun kami bersedih, meskipun kami menangis, kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir dari bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan tentang bolehnya menangis tanpa niyaha dan tanpa nadab, tanpa ratapan dan tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayat yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah, maka itu diperbolehkan menangis seperti itu, dan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini banyak dan masyhur. قال رحمه الله باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. الكف عما يرى من الميت مكروه أي كف الغاسل ومن يقوم على تهيئة الميت وتجهيزه ويكون قريبا منه، فإذا رأى عليه مكروها سواء كان المكروه يتعلق بجسده من العيوب التي تكون في الأجساد، أو مكروها مما يتعلق بحاله ونحو ذلك، فإن الواجب ستر ذلك، وفي ستر ذلك ثواب عظيم. أورد حديث أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قوله من غسل ميتا فكتم عليه، ثمة محذوف مقدر، وهو أي رأى شيئا، من غسل ميتا فرأى شيئا، وحدث هذا لدلالة السياق عليه، لأن الكتم لا يكون إلا لشيء رآه من كتمه. قال من غسل ميتا أي ورأى شيئا فكتمه عليه، كتمه أي لم يظهره ولم يحدث الناس به سترا للميت. وهذا يتناول كتمان ما يتعلق بحالة الميت الجسدية وما يتعلق أيضا بحالة الميت من حيث الخاتمة مثلا أو سوء الخاتمة أو أشياء من هذا القبيل. فقوله فكتم علي أي لم يخبر أحد. قال غفر الله له 40 مرة 40 مرة ولا يعلم في 40 مرة كم هي من تلك الذنوب التي غفرها الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يدل على عظيم ثواب من كان كذلك. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kemudian para pemirsa Raja TV dimanapun anda berada, demikian juga para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu babul kaf an ma yara minal mayyit min makruh, bab tentang menyembunyikan apa yang dilihat, keburukan yang dilihat pada mayat. Ya, yaitu maksudnya apa, berkaitan dengan orang yang memandikan mayat. Orang yang memandikan mayat atau menyiapkan jenazah mayat, ya, dia dekat dengan jasad mayat, dia akan melihat perkara-perkara yang mungkin buruk yang berkaitan dengan sang mayat. Apakah berkaitan dengan jasadnya, ya mungkin ada dalam jasadnya sesuatu yang buruk, yang jelek, atau berkaitan dengan kondisinya. Kondisi sang mayat mungkin meninggalnya dalam keadaan suul khatimah, meninggalnya buruk ya, atau tempat meninggalnya buruk. Maka hendaknya wajib bagi dia yang mencuci, memandikan mayat ini, wajib bagi dia untuk menyembunyikan itu semua, menutupi aib-aib dari sang mayat. Jika dia menutupi aib dari sang mayat tersebut, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Abi Rafi' aslam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah kemudian dia menyembunyikan aib-aib atau keburukan-keburukan yang nampak tatkala dia memandikan jenazah tersebut, ghafarallahu lahu 40 marrah, maka Allah akan mengampuni dia 40 kali. Hadis ini arwahul hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian Imam Hakim berkata, sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih dengan kriteria pensahihan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang memandikan mayat menutupi aib daripada sang mayat. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan fakatama alaihi. Barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia menutupi aib sang mayat. Artinya apa? Ada satu kalimat yang dipahami dari hadis ini bahwasanya barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia melihat ada perkara-perkara yang buruk pada mayat tersebut, lalu dia sembunyikan perkara-perkara yang buruk tersebut, tidak dia kabarkan kepada masyarakat, tidak dia cerita-ceritakan ke sana sini, maka Allah akan mengampuni dia 40 kali. Keburukan apa? Keburukan yang nampak tatkala dia sedang memandikan mayat tersebut. Baik misalnya berkaitan dengan jasad, nampak jasadnya yang aneh misalnya, ada sesuatu yang aneh dan jelek yang dilihat dari jasadnya, atau kondisi sang mayat. Misalnya dia meninggal dalam keadaan buruk, dalam suul khatimah, dalam kondisi yang tidak mengenakan tatkala meninggal dunia, maka hendaknya jangan dia ceritakan kepada orang lain. Dan barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Ghafarallahu lahu 40 marrah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 kali. Dan kita tidak tahu 40 kali ini pahalanya besar. Setiap kali Allah ampuni dia, entah berapa dosa yang akan gugur. Apalagi Allah ampuni dia selama 40 kali. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan memberkahi apa yang telah kita lakukan berupa pengajian, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Demikian saja, saya kembalikan kepada Akhi Fawaz, wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan fadilatul syekh atas dars yang disampaikan, dan Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, ada 4 menit ke depan untuk kita mengajukan pertanyaan, dan waktu yang tersisa kami ajukan pertanyaan dari pendengar kita melalui pesan singkat dari seorang hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilatul syekh, terima kasih atas nasihat syekh di kajian yang tadi disampaikan. Sungguh kami merasakan beratnya ujian dengan meninggalnya anak kami yang usianya 3 tahun. Kami berupaya untuk sabar dan ridho atas takdir Allah Ta'ala. Akan tetapi ada perasaan berdosa, karena tidak bisa maksimal di dalam mengobati sakitnya anak kami, sehingga menyebabkan meninggalnya anak kami tersebut. Mohon nasihat dari hal ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan. على كل حال هو يبقى الابن مسؤولية من حيث وجوب العناية به والمحافظة عليه ومداواته وتغذيته، كل ذلك داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا كان يعلمان أن منهما تقصير في ما يتعلق برعاية الابن فعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه. الله تعالى أعلم. Syekh menjelaskan bahwasanya mengurusi anak adalah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua, ya, termasuk dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan berkaitan dengan anak, yaitu memperhatikan sang anak, memberi makanan kepada sang anak, mengobati sang anak tatkala sakit, ini semua tanggung jawab kedua orang tua. Dan jika kedua orang tua merasa bahwasanya benar dia melakukan, mereka melakukan kesalahan atau tidak maksimal atau kurang dalam menjalankan kewajibannya untuk mengobati sang anak, dia tahu dia salah, maka hendaknya mereka berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba-hambanya. Nah, jazakallahu khairan atas nasihat yang Syekh sampaikan. Kami mohon maaf, hanya satu pertanyaan saja yang bisa kami ajukan di kesempatan atau di akhir acara. Mohon fadilatul Syekh untuk memberikan ikhtitam. Tafadhal ya Syekh. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يعفو عنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Di penghujung pengajian kita pada kesempatan kali ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan kita semua di dalam kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang meninggal di antara keluarga kita, demikian juga orang-orang yang meninggal, yang telah meninggal di antara kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan agar Allah menjadikan urusan kita semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan Allah pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.